Thumma amma ba'd, pembahasan kitabul hudud tentang meminum khamr, ta'zir, juga qadhf. Sudah belum? Hah? Pernah kan, pernah dulu di online? Hah? Pernah belum? Karena ada yang belum. Hadu Qadhaf sudah pernah kan? Eh? Online dulu. Sudah belum? Hadu Qadhaf yang menduduh wanita muslimah melakukan zina. Pernah dibahas belum? Pernah? Pernah kan? Dan juga ta'zir dan haddi syurb. Pernah? Hah? Yang belum siapa? Sudah semuanya kan? Hah? Sudah pernah kan? Kalau sudah, ta'zir sudah dan juga haddi syurb juga sudah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan terakhir kita bahas yaitu tentang man yastahiqul qatl haddan au riddatan. Yaitu orang-orang yang dibunuh secara had dan juga au riddah. Yang pertama al-harbi, kafir al-harbi. Yang kedua al-murtad. Yang ketiga sahir. Kemudian berikutnya al-kahin. Kemudian berikutnya sabulillahi ta'ala awli rasulihi awli islam awli kitab wa sunnah. Kemudian yang berikutnya yaitu seseorang yang mencela agama, ata'in fiddin wa zindiq. Zindiq itu munafik. Bada istitabatihim. Kemudian yang berikutnya itu zani, al-muhsan, kemudian al-luti, mutlaqan, wa al-muharib. Baik. Qala rahimahullah ta'ala, kita teruskan kembali pembahasan kita, pembahasan kitab Durul Bahiyyah fi Masail Fiqhiyyah lil-imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih, kitabu al-qisas. Qala rahimahullah ta'ala kitabu al-qisas. Al-qisas di sini yaitu tentang permasalahan seorang yang membunuh kemudian dibunuh kembali. Dan qisas di sini, kewajiban qisas di sini sebagaimana dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah dan juga ijma' para ulama, yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kutiba 'alaikumul qisas fil qatla, diwajibkan atas kalian qisas fil qatla, dan ada syurut-syurutnya nanti kita akan sebutkan. Dan hikmah dari disyariatkannya qisas ini yaitu akan tampak dari masyarakat yang aman, yang tentram, yang jauh dari ketakutan. Dengan ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan walakum fil qisasi hayatu, dan di dalam qisas itu terdapat hayatu, jaminan kehidupan bagi kalian. Karena hukumannya berat, seseorang yang membunuh seorang muslim hukumannya berat. ya ini bisa dibunuh kembali. Nah. Dan hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang haramnya darah seorang muslim dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yahillu damu imri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim yang di mana dia mempersaksikan bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan juga Nabi SAW adalah merupakan utusan Allah, kecuali dari salah satu dari tiga perkara, yang di antaranya yaitu tsayyibuz zani. Tsayyib zani yaitu seseorang lelaki atau wanita yang pernah menikah kemudian dia melakukan zina dengan dirajam. Kemudian yang kedua, wa nafsi bin nafs, jiwa dengan jiwa. Kemudian yang ketiga, wa tarik li dinihi al mufariq li jamaah, seseorang yang meninggalkan agamanya, berpisah dengan jamaah, itu orang-orang yang murtad. Dan hal ini sebagaimana pembahasan yang telah kita bahas yang sebelumnya, bahwa al murtad itu adalah orang-orang yang berhak untuk dihukum dengan hukuman al-qatl. Nah, setelah diminta taubat, kemudian apabila dia menolak, maka dibunuh. Nah, yang membunuh yaitu walil amr. Syahid dari hadis yang kita sebutkan bahwa darah seorang muslim itu haram ditumpah darah, haram ditumpahkan darahnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hajatul wada, ketika beliau berkhutbah, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram kahurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi biladikum hada. Nabi sallallahu mengatakan inna dima'akum, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan kalian itu satu dengan yang lain tidak boleh di tumpahkan darahnya. Ini juga dalil menunjukkan bahwa tidak boleh seseorang membunuh seorang muslim yang tanpa sebab. Nah, kecuali dari tiga perkara yang tadi kita sebutkan. Nah, dan perkara yang besar tentang darah seorang muslim di sini itu adalah merupakan yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Afwan, yang pertama kali yang akan dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala antara manusia yaumul kiamah nanti, yaitu fiddima. Hal ini sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan awal ma yuqda bainan nas yaumul kiamati fi ad-dima. Hadis muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa awal ma yuqdha, pertama kali yang akan dihukumi bainan nas, antara manusia, yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti, yaitu fiddima, permasalahan tentang darah. Kenapa si fulan membunuh si fulan? Kenapa si fulan membunuh si fulan? Ini bainan nas. Dan itu yang pertama kali yang akan dihukumin bainan nas. Nah. Di sana terdapat hadis yaitu awal ma yuhasibu bihi al-'abd yaumal qiyamah min amalihi as-shalah. Yang pertama kali yang akan dihisab dari amalan seseorang yaumul qiyamah yaitu as-shalah. Bagaimana dengan hadis ini? Hadis ini bainan nas, antara manusia. Nah, sebagaimana di sini disebutkan awal ma yuqdha bainan nas, manusia dengan manusia ketika ada perselisihan dalam pertumpahan darah, maka itu yang pertama kali yang akan dihukumin di yaumul kiamah nanti. Dan hadis awal ma yuhasibu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah, yakni tentang amalan seseorang di dalam ibadahnya. Yakni pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu salatnya. Berarti antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tentang ad-dima sama juga, pertama kali yang akan dihukumi ada bainan nas, ini antara manusia. Nah, ini juga dalil menunjukkan tentang haramnya seseorang menumpahkan darah seorang mukmin. Nah, haramnya seseorang menumpahkan darah seorang mukmin. Nah, tayyib. Itu dalil dari sunnah yang menunjukkan tentang kewajiban dari al-qisas. Nah, dan kewajiban qisas di sini itu dia akan mendapatkan imma seseorang itu di qisas, atau kalau tidak maka dengan dia. Nah, kalau misalkan si ahlul warisnya itu memaafkan kemudian meminta dia, maka wajib baginya untuk membayar dia. Nah, berapa dianya nanti kita akan sebutkan pada pembahasannya, permasalahan tentang dia. Nah, tayyib. Hari ini kita hanya mukaddimah saja tentang kitabul qisas. Insyaallah taala pertemuan berikutnya kita akan masuk pembahasan dari kitabu al-qisas. Naqtafila wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.